bersama dan yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Yang mereka tidak mendapatkan kenikmatan ini, mereka mendengarkan, sebagian mereka berjumpa dan melihat Rasulullah, mendengarkan dengan telinga mereka untaian, nasihat, seruan, peringatan, al-ingdar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan mereka menjadi umat yang terbuka hatinya. Demikian umat yang berikutnya, di antara mereka ada yang mendengarkan atau yang telah mengetahui tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap Allah tutup hatinya, Allah tutup pendengarannya, sehingga tidak bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah karuniakan kita Nabi penutup, Sayyidul Mursalin, Sayyidu Walad bin Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karunia yang sangsar, seorang Nabi yang sangat mencintai umatnya, seorang Nabi yang sangat sedih tentunya ketika ada umatnya yang tidak menyambut seruannya, yang sekiranya mereka mau menyambut seruannya, niscaya akan terselamatkan dari an-nar, terselamatkan dari api neraka. Nabi yang demikian sayangnya kepada umat ini, sehingga tidaklah kebaikan yang mendekatkan kepada syurga kecuali diterangkan, dipaparkan. Dan demikian tidaklah jalan kejelekan yang akan mendekatkan atau memasukkan ke dalam neraka kecuali telah diterangkan dan diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan sebelum pertemuan ini atau yang diumumkan, mulai hari ini dan pada jadwal yang telah ditentukan insyaallah taala, kita akan membahas tentang atau membaca tentang sirah, perjalanan sejarah manusia yang terbaik, Khalilullah wa kalimuh, kekasih Allah wa kalimur Rahman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah untuk meringkaskan, sehingga pada pertemuan kita tidak memakan waktu yang lama, kita akan mulai insyaallah dengan membaca risalah yang sangat ringkas, yang mencakup secara global tentunya di awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya dengan kita mengambil risalah yang sangat ringkas ini, kita bisa menyelesaikan sehingga bisa memahami dan mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan kekasih Allah, perjalanan kehidupan orang yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya harapkan secara pribadi kepada ikhwah dan akhwat, atau yang akan mengikutinya insyaallah taala, kita akan membaca sebuah kutayib, buku kecil, yang buku ini sebenarnya banyak dibaca di pesantren-pesantren di masa lalu tentunya, dan di sebagian pesantren di masa kita, karena ringkas, padat, dan tidak rumit, yaitu kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Syekh Muhammad Al-Khubari. Dan bagi antum yang memiliki gadget, bisa di-download di multaqaahlilhadith.com, atau antum beli kitabnya harganya sekitar 5.000 rupiah di toko-toko buku, dijual sangat banyak di sembarang toko buku. Kitab ini banyak dijual. Orang bilang kitab kuning karena memang warnanya kuning dan kertasnya sangat sederhana, kertas koran. Di semua toko-toko biasanya ada kitab. Saya anjurkan untuk membelinya, sehingga ketika kita membaca kitab ini, antum bisa mengikuti. Dan tentunya kita akan baca satu huruf atau huruf per huruf dari kitab itu. Antum mengikutinya. Dan antum berikan tambahan faedah yang insya Allah kita akan nukilkan kepada antum. Kita akan bacakan kitab itu. Plus tentunya untuk memotivasi semangat kita belajar bahasa Arab, saya akan baca insyaallah huruf per huruf dari kitab ini karena sangat ringkas. Harapan kita tentunya kita bisa menyelesaikan perjalanan kehidupan Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya tambahan yang lainnya menjadi motivasi bagi kita untuk mau belajar bahasa yang tentunya menjadi bahasa yang paling mulia, yang dengannya Allah turunkan Al-Quran, itu bahasa Arab. Jadi saya harapkan siapapun yang hadir, saya harapkan pada pertemuan yang akan datang, pada jadwal yang sudah dijadwalkan, kitab ini ada. Tidak mahal, 5.000 rupiah insyaAllah. Tipis, dan insyaAllah sebagian antum pernah membacanya. Karena kalau kita download atau mengikuti via gadget kita, kita tidak bisa memberikan ta'liq, coretan, kecuali kita membawa lembaran buku. Tapi kalau kita membawa kitabnya yang asli, kita bisa menerjemahkan di situ. Insyaallah akan saya baca pelan tentunya, satu kata, per kalimat, dan kita terjemahkan. Antum mengikutinya. Kemudian kita mengambil istifadah, faedah dari apa yang kita baca, dan kita berikan tambahan-tambahan. Ini yang insya Allah akan kita lakukan pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi saya harapkan sekali lagi antum para pertemuan datang membawa kitab yang sangat murah ini, tetapi isinya insya Allah sangat bermanfaat. Tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi di sana ada faedah sebagaimana yang akan kita nukilkan di hari ini sebagai mukaddimah bagi antum. Faedah beberapa perkara yang tentunya akan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita ketika kita membaca tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang ringkas ini insyaallah saya akan nukilkan faedah ringkas. Saya nukilkan dari tulisan Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, tentang keutamaan dan faedah mempelajari sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya saya memilih kitab ini karena mungkin kita jarang, atau di antara kita mungkin belum ada yang belum menyelesaikan bagaimana perjalanan Rasulullah dari semenjak beliau dilahirkan hingga wafatnya beliau secara ringkas. Apakah kejadian-kejadian yang dituliskan oleh para ulama sehingga menjadi pelajaran besar bagi kita. Sehingga saya pilihkan kitab ini tentunya dengan harapan sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Baik. Di sini saya akan nukilkan beberapa faedah tentang atau keutamaan mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amr al-awwal, perkara yang pertama atau faedah yang pertama dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam uswatun lil alamin wa qudwatun lahum. Poin yang pertama, kita mempelajari sirah dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, suri tauladan yang paling sempurna di alam semesta ini. Suri tauladan yang paling sempurna dan yang paling mulia di alam ini. Dan ini mencakup tentunya semua perkara. Akidah, keyakinan yang tidak ada tandingannya. Hamba Allah yang memiliki khasyah yang menghantarkan beliau menjadi manusia yang paling mulia. Demikian pula dalam ibadah, akhlak, kesemuanya adalah bentuk yang sempurna dan suri tauladan yang sempurna. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah mengingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah mengingatkan, laqad kana lakum, sungguh telah ada untuk kalian semuanya, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun, suri teladan, hasanah yang baik, yang mulia. Perhatikan, uswatun, penyebutan kata-kata uswah dalam bentuk indefinitif atau nakirah, menunjukkan semua apa yang ada beliau, dari contoh yang ada pada beliau, pada kehidupan beliau, pada perbuatan beliau, merupakan uswah yang hasanah, uswah yang sempurna dan mulia. Demikian Allah ingatkan. Terlebih juga Allah mengingatkan, menjadi uswah untuk siapa? Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah? Ada kalanya orang bisa menyatakan beliau uswah, beliau adalah suri teladan. Tapi siapa yang bisa mengambil faedah? Siapa yang bisa memanfaatkan uswatun hasanah ini? Karena pengakuan tidak cukup. Maka Allah ingatkan, menjadi suri teladan liman kana yarjullah, menjadi suri teladan bagi mereka yang mengharapkan Allah. Yang pertama, suri teladan bagi mereka yang mengharapkan Allah. Kita diajak untuk memahami, ingin mendapatkan mahabbatullah, ingin mendapatkan cinta Allah, cintai siapa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Cintai Siapa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Ini Allah ingatkan kepada kita. Maka liman kana yardullah, ini yang pertama bagi mereka yang mengharapkan Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, yang bisa mengambil faedah adalah orang yang mengharapkan kebaikan kelak di hari akhir. Orang yang mengharapkan kemuliaan dan kemenangan di suatu hari yang tidak ada kemanfaatan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, hari yang tidak ada sedikit pun manfaat harta ataupun anak. Pada saat itu hadirin, yang akan mendapatkan kemanfaatan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka ini, yang mengharapkan kebaikan di hari yang tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan atau sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang selalu mengingat Allah dalam jumlah yang katsira, jumlah yang banyak. Coba perhatikan hadirin, bagaimana beliau mengkaitkan, atau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah menjadi uswah hasanah. Tetapi yang bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah adalah orang yang menyempurnakan tiga sifat ini. Sehingga mereka itulah yang mengejar dan selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melihat pada kehidupan Rasul kecuali kemuliaan dan kebaikan, sehingga memotivasi dirinya untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada pada Rasulullah secara menyeluruh adalah contoh. Makanya wajar kalau kita lihat semangat yang ada pada kehidupan para as-salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para a'immatus salaf luar biasa. Menakjubkan bagaimana mereka berupaya untuk menjadi Rasulullah menjadi idola yang sesungguhnya dan idola yang benar-benar dikejar untuk bisa mengikuti cara kehidupannya. Coba seseorang yang memiliki idola, yang notabene nya idola itu bahkan kita katakan seorang yang jauh daripada akhlak yang mulia, bahkan ada kalanya atau bahkan notabene nya adalah seorang yang kafir, pelaku kemaksiatan, aduullah, musuh Allah. Karena setiap kafir adalah aduullah, musuh Allah. Tetapi ketika orang sudah senang, ada sebuah semangat, ada sebuah tuntutan hawa nafsu untuk membaca bagaimana biografinya. Dalam keadaan tidak mendatangkan kemanfaatan sedikit pun dia baca biografinya. Bahkan ada kalanya kita membaca sesuatu yang sama sekali bukan kedua bagi kita. Kita baca siapa selingkuhannya, di mana dia berpesta, mobil mewah apa yang dibelinya, rumah mewah apa yang dimilikinya, kemudian perilaku bejat yang lainnya. Adalah seorang tidak bosan untuk membaca tiap hari. Dia baca, subhanallah, tiap hari dia ikuti, tiap hari. Bahkan ada kemudahan bagi kita, bahkan pada saat taklim pun tidak lepas untuk melihat apa idolanya, oh ini menang atau kalah, siapa yang memasukkan, masya Allah. Kenapa? Ada kesenangan. Orang kalau sudah tenang, dan ini syaitan memang mengupayakan seperti itu, dialihkan secara pelan. Dalam alam pikiran yang awal ini adalah mubah, ini adalah hiburan, terus yang pada akhirnya muncul kegembiraan dan kesedihan karena orang itu menang atau kalah, sukses atau tidak. Allah musta'an. Ini yang ada. Coba kalau seandainya ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti sikap kita atau sikap yang seperti ini berubah atau mengubah, dan lebih tentunya, lebih dan lebih karena kecintaan kepada Rasulullah. Ingat halawatul iman, dia akan merasakan manisnya keimanan. Makanya subhanallah, wajar apabila kita melihat Ibnu Umar bagaimana berjalannya, bahkan sampai tempat yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Umar bin Khattab, oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, karena kesetiaan beliau untuk mengikuti dan yakin apa yang ada pada Rasulullah, tidak hanya kemuliaan tapi kelak kemuliaan setelah kehidupan ini. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, maka dia mengikutinya. Ini yang ada. Apalagi mereka mengetahui, dan umat yang sangat mengetahui, al-mar'u ma'a man ahaba, seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintainya. Coba, memang subhanallah, ini menjadi tolak ukur bagi kita, sejauh mana kita meletakkan konsep cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengukur sekuat apa sifat raja kita dan khauf kita dan upaya kita. Liman kana yarjullah, bagaimana upaya raja, wal yawmal akhir, khauf kita, wa dzakarallaha katsira, siapa yang berupaya. Ini yang akan menjadi pemilah. Dan dikatakan oleh beliau, wa tahqiqu hadha al-iktisa bihi wa suluki hadihi sallallahu alaihi wasallam mutawaqqaf ala ma'rifati siratihi wa hadihi al-karim alaihi salatu wassalam. Tentunya upaya untuk mengikuti uswah kita yang sempurna ini tidak akan terwujudkan kecuali kita mengetahui sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sempurna tentunya ketika kita mengikuti sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amr tsani, faedah yang kedua, dikatakan anna siratan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu alqawim yu'addu mizanan tuzanu fi dhawi al-a'mal. Dikatakan oleh beliau bahwa sirah perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa dari petunjuk yang lurus ini merupakan timbangan, takaran, ukuran yang dengannya kita menimbang, mengukur, melihat amalan-amalan kita. Artinya apa? Dengan kita mengetahui apa yang diucapkan Rasulullah, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat dan kita bisa mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Secara ringkas, mengetahui kehidupan Rasulullah berarti mengetahui takaran. Bagaimana kita meletakkan kehidupan ini? Sejauh mana kita bisa meletakkan dan memposisikan diri kita? Apakah sesuai dengan kehidupan Rasulullah? Apakah sesuai dengan perilaku Rasulullah? Apakah sesuai dengan ucapan Rasulullah? Karena Rasulullah ini adalah timbangan bagi kita. Dinukilkan perkataan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam mukaddimahnya dari kitab Al-Jami'ul Akhlaq Ar-Rawi wa Adabis Sami'. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar." Kata beliau. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan mizan, timbangan yang paling besar, yang paling agung. Takaran bagi kita. Tentunya digambarkan kepada kalau kita ingin mengangkat, dikatakan pas. Tentunya ketika tidak ada ketimpangan. Ketimpangan ini dalam dua sifat. Bisa ifrat, bisa apa? Tafriyut. Bisa ifrat, bisa tafriyut. Bisa tidak imbangnya ini keterlaluan, sangat merosot ke bawah, bahkan ada kalanya sedikit pun tidak menggerakkan timbangan yang satunya, ada kalanya timbangannya terlalu jauh, dalam arti melampaui batasnya, dalam arti terjebak dalam ghulu, terjebak dalam tanattu, terjebak dalam sikap ekstrim di dalam beragama. Ini dua golongan yang salah di dalam meletakkan atau mengukur timbangan perbuatannya. Perhatikan orang yang dia mengakui Rasulullah sebagai nabinya. Dia mengakui Rasulullah bahkan dia ucapkan dalam persaksiannya. Tetapi tingkah lakunya, subhanallah, terjebak apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuh." Qalu al-yahudu wa nasara, qala faman? Kata Rasulullah, dan ini yang mendominasi dari bentuk timbangan yang merosot. Itu orang-orang yang kata Rasulullah, dan ini yang mendominasi, benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan cara hidup, jalan kehidupan orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga ketika mereka masuk ke lubang biawak padang pasir, kata Rasulullah, tapi ketemu, kalian pun akan mengikutinya. Aneh. Mereka bersusah payah untuk melakukan perkara yang tidak ada nilainya, tidak ada arti, tapi mereka berani menyabung nyawa mereka untuk memuaskan diri mereka. Anehnya kaum muslim pun akan mengikuti. Akan mengikuti. Apa keanehan yang ada pada mereka? Bahkan ada kalanya keanehan ini menjadi kepuasan bagi mereka. Ini yang aneh. Bukan menjadi aneh yang ghuraba yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Bahagialah kafilah yang asing ini. Bukan asing sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah, tapi asing dalam perbuatan yang bahkan ada kalanya untuk kepuasan hawa nafsu atau yang membahayakan nyawa mereka. Ini diikuti tingkah laku akhlaknya, perbuatan mereka. Wallahu musta'an. Mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini yang merosot. Ini yang merosot. Berikutnya, yang melampaui batasnya adalah orang-orang ghulu, orang-orang yang ekstrim. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan munculnya orang-orang yang mutahrifal ghalin, upaya dari orang-orang yang ghulu dalam menerjemahkan agama sehingga melampaui batasnya, tidak sebagaimana yang diinginkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal. Makanya ini bisa menjadi timbangan. Tapi akan menjadi lebih parah lagi kalau seandainya dia tidak mau meletakkan timbangan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi takaran dalam kehidupannya. Ini lebih parah. Ketika timbangannya teralihkan kepada yang lainnya. Dia menimbang dengan perkara yang lain. Menimbang kemajuan zaman dengan melihat perkara yang lainnya. Allah musta'an. Maka kata Imam Khatib Al-Baghdadi, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar." Beliau adalah timbangan yang paling besar. Al-akbar. "Fa'alaihi tu'rad al-asya," kata beliau. Dengannya atau kebarannya diletakkan segala sesuatu dari perbuatan kita. Baikkah, burukkah, sesuai dengan timbangan. Al-amru salis, faedah yang ketiga. Fi dirasati siratin nabi sallallahu alaihi salatu wassalam a'unan ala fahmi kitabillah. Dengan mempelajari sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu upaya kita di dalam memahami kitab Allah, memahami Al-Quran, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hayatahu alaihi salatu wassalam kulla tadbiqun lil-Quran wa amalun bih. Karena kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tanpa terkecuali tadbiqun lil-Quran merupakan bentuk realisasi pengamalan Al-Quran secara utuh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang perilaku Rasulullah, maka jawaban beliau, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Al-Quran adalah akhlak beliau. Oleh sebab itu, orang yang semakin mengerti kehidupan Rasulullah, dia akan mengetahui bagaimana mewujudkan, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Contohnya, satu contoh tentang jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba orang yang faham, maka dia akan mengetahui fiqhul jihad secara baik. Bahwasanya jihad ada kalanya haram hukumnya, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Kapan kita bisa mengetahui? Dalam jihad. Hadirin, semangat untuk mengorbankan diri, menyabung nyawa, mati membela agama Rasulullah sudah dimiliki oleh para sahabat semenjak mereka berada di kota Makkah. Sudah ada. Mereka siap memberikan, harta telah mereka berikan. Tinggal nyawa yang mereka siap berikan. Datang Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fala nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka? Alasna alal haq. Bukankah kita ini di atas perkara yang hak? Kenapa kita mesti ragu? Demikian mungkin pikiran kita. Tapi ternyata Masya Allah, dari sirah kita dapatkan. Kapan jihad pertama kali mulai? Di masa masih di kota Mekah atau kota Madinah? Kapan jihad pertama kali mulai secara fisik? Ketika sudah hijrah. Insya Allah nanti kita akan singkat. Kita akan belajar. Dan bagaimana bimbingan Rasulullah kepada para sahabat ketika menyambut semangat mereka. Masya Allah. Di sana ada pelajaran. Kapan hal itu menjadi haram, bahkan ketika dia nekat menyabung nyawa bisa menjadi perkara yang haram. Tidak manfaat apa yang mereka korbankan. Salah mengaplikasikan makna jihad dalam kehidupannya. Ini orang yang tidak mengetahui sirah. orang yang tidak mengerti sejarah, hanya cukup sebuah anggapan, alasna alal haq umpamanya. Umpamanya ada orang sekarang meyakini, bukankah kita di atas kebenaran? Benar. Memang kita di atas agama Rasulullah, tetapi agama Rasulullah itu mengajarkan secara menyeluruh. Bagaimana perbuatan ini? Maka dikatakan دراسة السيرة يكون في ذلك عونا للمسلم على فهم كتاب الله عز وجل وعندما تطالع كتب التفسير ولا سيما أسباب النزول تجد الارتباط بين نزول آيات القرآن الكريم والسيرة ووقائعها. Perhatikan kata beliau, orang yang mempelajari sirah Nabi tentunya sebagaimana tadi diingatkan akan membantu bagaimana memahami kitab Allah. Kemudian beliau berkata, bukankah tatkala kalian membaca kitab-kitab tafsir, lebih spesifiknya lagi ketika kita membaca asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ingat, sebab turunnya ayat itu apa? Apa sebab turunnya ayat? Sebuah kejadian. Sebuah kejadian. Sebuah histori. Dan inilah nanti yang akan diungkap dalam sirah. Makanya nanti, di poin yang terakhir kita akan pelajari sumber dari mempelajari atau referensi sirah ini. Nanti disebutkan oleh para ulama di antaranya yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena di sana subhanallah di kitab tafsir, di kitab-kitab tafsir disebutkan ayat ini turunnya saat terjadi demikian. Ketika ada si fulan datang kepada Rasulullah kemudian berkata demikian, kemudian meminta ini, maka turunlah ini. Ketika terjadi peperangan ini, terjadi ini. Ketika terjadi masalah ini, turun ayat ini. Inilah yang diungkap di dalam sirah. Maka dikatakan tadi, orang yang paling mengetahui ma'anil Quran adalah orang yang mengetahui perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beragam kejadian memiliki keterkaitan dengan sebab turunnya ayat. Beragam kejadian menjadi sebab proses turunnya ayat. Dan itulah yang akan kita pelajari. Apakah kejadian-kejadian itu? Dan ini menjadi bukti bagi kita pentingnya kita mempelajari apa? Sirah. Perkara yang keempat dikatakan oleh beliau bahwasanya mempelajari sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ta'miqan limahabbati, merupakan upaya untuk memperkuat warna cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tadi kita kembali, dan tentunya sangat jauh perbandingannya, tetapi untuk mendekatkan pemahaman, kita tidak akan menyamakan dan tidak akan sama tentunya. Orang ketika mempelajari biografi orang-orang yang dia cintai, yang ada kalanya atau notabene orang kafir, untuk menjadi motivasi yang memuaskan dirinya, dan kepuasan itu akan lebih terasa ketika dia mengikuti model dan gaya kehidupannya. Dimulai dengan memakai kaosnya, ya, bertuliskan namanya, kemudian bergaya bagaimana tingkah lakunya, potongan apa namanya rambutnya, dalam keadaan masya Allah sudah diajarkan bagaimana potongan rambut yang halal atau potongan rambut yang hukumnya mubah, dan mana yang haram disebutkan, tapi tidak peduli lagi. Peduli bagaimana penampilannya, bagaimana tata letak rambutnya. Nah, sehingga ada kalanya untuk saya mendengarkan untuk motong gaya rambut tertentu di Indonesia itu mencapai 2 juta. Nah, untuk mengikuti gaya si fulan umpamanya sebentar saja itu berapa? 2 juta. Baiklah dia untuk melakukan. Masya Allah. Dalam keadaan bertahan berapa menit? Kalau seandainya dia sholat, kemudian berwudu kan hilang. Seandainya dia sholat, ya, Masya Allah. Rela dia melakukan. Kenapa? Ada kepuasan. Ada kepuasan. Dimulai, umpamanya main bola gayanya ketika memasukkan ikut-ikutan gayanya, Masya Allah. Nah, ada seperti Masya Allah senang. Nah, itibanya itu subhanallah membawa kepada tidak hanya meriahnya permainan itu, bahkan membawa kepada kesenangan, terpuaskan seakan-akan. Ini yang notabene-nya apa? Nafsu. Dan kenikmatan, kelezatan, keimanan terwujudkan dalam sebuah bentuk mengikuti pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sia-sia ketika kita mengikuti beliau di dalam semua urusan. Tidak ada yang sia-sia. Yang menganggap sia-sia upaya seorang untuk ittiba' kepada Rasulullah, subhanallah. Ini sebuah kesuraman dalam memahami. Makanya kalau kita membaca biografi para salaf, upaya mereka untuk mengikuti Rasulullah menakjubkan, menakjubkan. Kalau kita tanya, maka jawabannya adalah sebagaimana dinukilkan, karena cinta mereka. Ketika sudah cinta, tidak memperdulikan lagi, seakan-akan demikian tentunya. Apalagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelezatan. Rasulullah mensifati kelezatan. Kalau orang bisa merasakan kelezatan yang sifatnya duniawiyah itu sesaat, kemudian menghilang, kemudian melelahkan kenikmatan dunia. Walaupun dia menikmatinya pun pasti suatu saat dia lelah dalam menikmati perkara itu. Kalau yang dia nikmati perkara yang haram, merugikan dan bisa membinasakan. Walaupun di awalnya kelezatan. Ini sifat kelezatan nafsu. Tapi lezzatul iman bukan di lisan. Bukan pada tempat-tempat yang biasa merasakan kelezatan. Tapi kelezatan keimanan ada di hati seorang yang tidak bisa dibatasi dengan waktu dan tempat. Bagaimana tidak bisa dibatasi dengan waktu dan tempat? Iya. Dimanapun fisik dia diletakkan, dia akan bisa merasakan kelezatan ini. Karena hatinya yang merasakan. Tidak akan ada seseorang yang bisa merebutnya. Dan tidak ada kata melelahkan. Benar mungkin dia sesaat, seakan-akan ketika melakukan, subhanallah, mungkin orang melihat, melelahkan. Tapi bagi mereka yang melakukan, ada kenikmatan. Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. Tidaklah beriman siapapun di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya. Coba perhatikan kata-kata cinta, paling dicintainya. Telah diungkap tentunya oleh para asatidz atau dari apa yang antum baca tentang makna cinta, maka coba perhatikan cinta ini kepada Rasulullah dan posisinya adalah menjadi cinta yang paling besar dalam kehidupannya. Lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh umat manusia. Subhanallah. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mensifati halawatul iman, manisnya keimanan yang bisa mendatangkan kelezatan ini bagi mereka yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dikisahkan bagaimana Thumamah, dulunya tentunya orang kafir yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat benci. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, suatu saat ketika dia telah beriman atau saat dia mengucapkan kalimat keimanan, langsung dia bisa merasakan kelezatan ini. Sehingga dia katakan, ya Muhammad, wallahi ma kana ala wajhil ardi abghada ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabba ilayya ahabba alwujuh kulliha ilayya. Kata dia, wahai Muhammad, demi Allah, tidaklah ada di atas muka bumi ini wajah yang lebih aku benci melebihi kebencianku terhadap wajahmu, katanya. Tapi saat ini, kata beliau, mengungkapkan bagaimana dia merasakan dengan hati kelezatan daripada keimanan itu, sehingga dengan cepatnya merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia menyatakan, demi Allah, faqad asbaha wajhuk, sungguh saat ini wajahmu telah menjadi wajah yang paling aku cintai dari semua wajah yang ada di alam ini. Subhanallah. Tidak ada wajah di alam semesta yang lebih aku cintai melebihi daripada wajahmu, wahai Rasulullah. Dia merasakan ada kenikmatan. Ini Thumamah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang subhanallah, sekali lagi, dengan mempelajari kehidupan beliau akan semakin terasa bagaimana kecintaan itu. Terbangkitkan kecintaan ini ketika kita mengetahui sifat-sifat yang sempurna. Jangankan kepada Rasulullah, anak kita ketika memiliki sifat-sifat yang baik, cerdas, cepat menghafal Al-Quran, tingkah lakunya baik, setiap diperintah selalu taat, hormat kepada kita, sayang kepada kawan-kawannya, masya Allah. Kalau cintaan kita, kita selalu cerita kepada orang lain, bangga kita, ada kecintaan kita karena ada sifat-sifat yang seperti ini. Tetapi ingat, sebagaimana sabda Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah harus lebih tinggi daripada anaknya, orang tuanya, dan bahkan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kesempurnaan sifat, kesempurnaan karakter, kesempurnaan kehidupan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta kita melebihi terhadap segala-galanya. Makanya sekali lagi, yang mengetahui kesempurnaan atau yang semakin mengetahui sifat-sifat Rasulullah adalah orang yang memiliki kehidupan beliau, dan mereka lah orang-orang yang semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang keberapa? kelima ya. Di antara faedah mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau, annaha babun min abwabi ziyadatil imani wa taqwiyatihi. Mempelajari kehidupan Rasulullah ini merupakan sebuah pintu, sebuah pintu min abwabi ziyadatil iman, dari pintu-pintu yang dengannya akan semakin terbuka sehingga menambah kekuatan keimanannya. Pintu yang akan menambah kekuatan keimanan seorang. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 69 Allah berfirman, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenali rasul yang diutus kepada mereka sehingga mereka mengingkarinya? Perhatikan, ada sebuah makna kata beliau, ma'rifatun nabi, semakin mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin memperkokoh, memperkuat, mempertajam keimanan kita, kekuatan keimanan kita. Karena tentunya keterkaitan yang tidak bisa dipilahkan, bahwa bertambahnya keimanan ini tentunya ada asbab. Ada asbab. Dan di antara asbab sebagaimana tadi dikatakan adalah mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang mengetahui kehidupan Rasulullah, termotivasi tentunya untuk mengikuti beliau, sehingga menjadikan terus untuk mempelajari apa yang dilakukan Rasulullah, dia lakukan. Sehingga pintu kebaikan itu semakin terbuka dan terbuka, sehingga semakin memperkuat keimanan seseorang. Dicontohkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين فأتى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة وإن كان الرجل ليجيء إليه ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أعز إليه من الدنيا بما فيها. سبحان الله. Bagaimana perkara ini tidak semakin menambah keimanan, menjadi motivasi tersendiri bagi kita, sehingga kita menimbang, sebagaimana tadi diingatkan, menimbang, kita menakar sejauh mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan salah satu contoh kejadian yang ini bukti bahwasanya mempelajari sirah yang seperti ini memperkuat keimanan. Suatu saat ada seorang yang datang kepada Rasulullah meminta. Banyak orang yang datang Rasulullah dengan beragam cara, karena datang tentunya dari beragam karakter masyarakat. Datang dari orang Badui yang datang tiba-tiba dengan suara keras, atau datang dengan cara mengangkat baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang datang dengan menjerat Rasulullah sambil meminta. Dan jadi dikisahkan ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan permohonan dan permintaan, saya minta uang. Subhanallah. Meminta harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan bagaimana sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya, memang subhanallah, tidak bisa kita bayangkan, memang keimanan yang menjadikan seorang itu melompat jauh di dalam beramalan, dalam beramal di luar bayangan kita. Takaran kita sudah lain, dalam arti lemahnya keimanan kita, ada kalanya tidak sanggup, ada kalanya untuk melakukan hal yang seperti itu dalam keadaan hikmahnya jauh lebih besar dari prasangka kita. Tapi itulah memang, dan itulah yang menjadi motivasi bagi kita untuk kita memperbaiki diri. Datang seorang meminta kepada Rasulullah, berikan hartamu. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 lembah yang berisi dengan kambing. 2 lembah yang kesemuanya adalah kambing. Baina jabalain. Tiba-tiba apa? Spontan ketika dia minta uang, ambil ini semuanya. Subhanallah. Ambil ini semuanya. Tidak terbayang di benak kita bagaimana dan bagaimana tentunya. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hikmah yang mengalahkan, yang mengalahkan, dan seorang merasakan kekayaan yang hakiki adalah apa yang tersimpan kelak di akhirat. Coba perhatikan, apa jawaban Rasulullah? Ambil semuanya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaget orang ini, fa'ata qaumahu faqal, datang ini kepada kaumnya seraya berkata, ya kaum, wahai kaum, aslimu, masuk Islamlah kalian semuanya, fa'inna muhammadan, karena sesungguhnya orang yang bernama Muhammad, yu'ti atan, adalah seorang yang memberikan pemberian kepada seorang dan tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya. Subhanallah. 2 lembah. Gantinya apa? Segolongan kaum, satu masyarakat masuk Islam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebuah hal yang menakjubkan. Subhanallah. Makanya kita sangat kagum tentunya, dan semoga Allah memudahkan hal ini dalam kehidupan kita. Betapa banyaknya yang masuk Islam dengan sebab Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ada kalanya dengan pemberian. Biasa Syekh, ada orang yang mengajukan pemberian. Ada kalanya seorang, kalau bahasa kita dalam kantor, membesarkan nilai angka itu namanya apa? Markup ya. Masya Allah. Dibesarkan. Jadi 4.000 rial kalau ditambah 1 titik menjadi berapa? 40.000 rial. Ada orang yang datang kepada Syekh dan memberikan tambahan apa? Titik yang waktu itu diamanakan oleh orang, oleh seseorang. Kemudian kertas yang diamanahkan ini ditambah titik oleh orang itu. Sehingga seakan-akan ini datang dari Syekh bin Baz. Subhanallah. Ringkas cerita dari apa yang beliau lakukan, ternyata orang ini menjadi orang yang sangat mencintai Syekh. Merasa malu dengan apa yang pernah dilakukannya. Hal yang subhanallah, yang kemudian banyak yang masuk Islam dengan perilaku beliau yang sangat tentunya ajaib. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah ya ikhwan, mempelajari kehidupan Rasulullah menjadi motivasi bagi kita. Ada kalanya yang memang berat untuk kita lakukan, tapi ternyata ketika dilakukan efeknya demikian besar di luar prasangka kita. Dan Allah Maha tahu. Harta yang berberkah mendatangkan kebaikan. Harta yang berberkah mendatangkan kebaikan. Makanya Masya Allah, ini sekali lagi apa yang beliau katakan, bahwasanya mempelajari kehidupan Rasulullah itu akan memperkuat keimanan kita. Kalau dikembalikan kepada poin yang sebelumnya, kita akan semakin bisa menimbang sejauh mana amalan kita. Makanya konsekuensi menjadi seorang ahlus sunnah, menjadi seorang salafi, ini demikian beratnya. Banyak perkara yang terlupakan di dalam kehidupan kita. dari kemuliaan akhlak yang mengiringi tentunya perkara-perkara yang lainnya dari perkara yang mulia. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa law kunta faddan ghalidal qalbi laghfadhu min hawlik." Lalu bagaimana kita? Wahai Muhammad, sekiranya engkau faddan, kaku, keras, hatimu kaku dan keras, sikap kamu demikian, laghfadhu min hawlik, niscaya orang itu akan berpaling darimu. Subhanallah. Sekiranya Nabi diperingatkan, sekiranya Nabi diperingatkan dengan peringatan seperti ini, lalu bagaimana dengan kita? Satu contoh sebelum kita jauh mempelajari sirah Nabi, satu kejadian menjadi bukti bagi kita dari apa yang beliau katakan bahwa mempelajari kehidupan Nabi memperkuat apa? Keimanan. Berikutnya yang keenam, faedah mempelajari kehidupan, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu orang ini di dalam mengaplikasikan agama secara utuh, baik dalam urusan akidah, ibadah, dan akhlak. Artinya orang yang mengetahui perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengetahui bagaimana kekuatan akidah seorang nabi. Bagaimana kekuatan akidah seorang nabi? Subhanallah. Ujian yang demikian beratnya, semakin berat ujian, semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, penyandarannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, semakin kuat. Makanya satu contoh dalam kejadian perang, ketika orang-orang munafik dan yang mengikutinya menyebar teror di tengah-tengah kaum muslimin mujahidin, dikatakan hati-hati, mereka itu jumlahnya banyak, kekuatannya hebat, senjatanya mudakhir atau senjata yang hebat, kekuatan mereka berjumlah demikian, kuda-kuda mereka berjumlah demikian. Subhanallah. Tapi ternyata apa? Ketika diteror seperti ini, diberikan rasa takut dari kekuatan orang-orang yang kafir, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran apa yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat. Ternyata apa yang mereka tanamkan, yang mereka sebarkan dari teror itu, malah semakin menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masya Allah, ketika semakin kuat di teror, semakin kuat tawakalnya kepada Allah, kekuatan keimanan semakin diperkuat ketika menghadapi kekuatan yang sifatnya adalah madi, kekuatan materi. Masya Allah. Maka Allah ingatkan hadirin, sehebat apapun senjata, sehebat apapun pesawat yang mereka miliki, nuklir yang mereka miliki, senjata atau bom atom yang mereka miliki, atau mungkin dipilahkan lagi, mungkin mereka akan membangun pecahan dari atom menjadi bom yang lebih hebat lagi. Kalau seandainya hal ini dijadikan, dan memang kita tidak katakan kalau, tapi memang hanya dengan cara seperti inilah menakut-nakuti kaum muslimin. Karena hanya dengan dunia, mereka tidak punya Allah. Sehingga bisa mereka dengan perkara seperti ini, yang menggelikan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ketika semakin mereka seperti itu, memamerkan yang seperti itu, seorang muslim membangun sebagaimana apa yang terjadi pada sirah, pada kehidupan Nabi, semakin menajamkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَكَفَّلَّهُ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ, Allah yang akan menahan kekuatan mereka sehingga tidak bisa melakukan apapun untuk kalian. Yang menahan siapa? Yang menahan tangan mereka siapa? Allah. Karena Allah yang innallaha atau Allah yang qawi, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah al-jabbar, Allahu akbar. Kekuatan akidah seperti ini yang membantu mereka untuk hanya menyandarkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dunia dihadapi dengan dunia, kerdil jiwa kita. Dan akan semakin kita terasa tidak mampu untuk bersaing. Apalagi menganggap koi bawaan sebuah bangsa. Apalagi yang lebih lucunya lagi dan sangat menggelikan, kalau negara kita ini akan harum namanya dengan sepak bola, ya. Harum namanya dengan ini dan itu, masya Allah. Tidak ada yang harum dengan perkara dunia, tapi akan harum dan memunculkan kekuatan ketika keimanan ditampilkan. Dan ini yang paling tidak diinginkan oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya antum tahu bagian dalam sejarah, dalam sirah, bahkan dalam kehidupan para sahabat berikutnya, mereka berhasil menginjak negeri Romawi, negeri yang paling ditakuti di kala itu. Dua negara adidaya, Persia dan Romawi di kala itu, berada di bawah kaki-kaki para sahabat yang sebagian pasukan itu tidak punya alas kaki. Karena miskinnya mereka, mereka injak negeri mereka yang kaya raya itu dengan apa? Dengan kaki-kaki mereka. Pertolongan dari siapa? Dari Allah. Kenapa demikian? Kekuatan akidah. Ini kita bisa lihat di dalam sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Wa ibadatan, demikian pula dalam ibadah Nabi. Subhanallah. Menakjubkan. Istiqamah dan komitmen beliau. Satu contoh seumpamanya, satu contoh. Komitmen beliau dalam menjaga ketaatan kepada Allah, syariat adanya salat apa di dalam peperangan, namanya salat apa? Salat, salat khauf. Salat khauf. Ini bukti. Menjaga komitmen dalam dalam sekali tentunya dia seorang telah bersaksi. Dia akan jaga dalam sebuah kondisi tanpa adanya kepedulian. Walaupun dalam peperangan tetap dia melakukan salat. Warna tauhid, warna agama menjadi sibghah, menjadi celupan tersendiri dalam kehidupan seorang muslim. Kalau warna yang lainnya, ya sesuai dengan warna yang mereka kejar. Kalau seorang lebih bangga dengan warna kehidupan yang sekuler, itulah yang ada dikejar. Warna kemuliaan kehidupan, kendaraannya adalah demikian, pakaiannya demikian, kacamatanya adalah demikian, tasnya adalah demikian. Terus takarannya seperti itu. Kenapa? Itulah takarannya. Itulah warna bagi mereka dengannya merasakan kemuliaan. Merk kehidupannya seperti itu. Warna. Tampil seorang Abdullah. Hamba Allah. Warnanya apa? Sibghatullah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً. Celupan Allah. Siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah? Celupan warna Allah ini yang mewarnai. Beda warnanya dengan celupan warna lainnya. Sehingga tampil kehidupan yang subhanallah. Makanya orang yang terwarnai dengan sibghatullah ini, sebagaimana yang Nabi sabdakan, tampil dalam kehidupan yang aneh, menjadi ghuraba, orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing. Tapi komitmen mereka kepada agama Allah, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengejar kemuliaan adalah apa yang ada setelah kematian. Itu yang dikejar, itu yang utama. Itu yang selalu diupayakan. Harus ada dan harus ada. Demikian pula tentunya wa khuluqan dan akhlak, peringai beliau. Masya Allah. Akidah, ibadah, akhlak, semua ada dalam sirah Nabi. Kita akan lihat bagaimana dalam peperangan, kapan terjadi salat khauf, dalam peperangan apa, nanti kita akan pelajari. sebagai bukti sekali lagi faedah mempelajari sirah Nabi akan membantu kita dalam melihat dan memperhatikan bagaimana menghidupkan agama secara utuh dan sempurna, bagaimana akidah yang sebenarnya, bagaimana ibadah yang sebenarnya, bagaimana akhlak yang sebenarnya. Ada untaian mutiara yang sangat bagus sekali dari al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam ringkasan sirah fi mukhtasar sirah pada halaman 21. Kata beliau, i'rif ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وما جرى له معه في مكة وما جرى له في المدينة واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم لعلك أن تعرف الإسلام والكفر. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, pelajari, singkatlah, ketahuilah apa yang dikisahkan oleh para ulama min akhbarin nabi, dari kehidupan nabi, dari sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawmahu. Simak dan pelajari bagaimana sikap umat kepada Rasulullah dari beragam sifat, yang beriman, yang kufur, yang munafik, ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jara lahu ma hum fi Makkah. Pelajari apa yang terjadi, kisah kehidupan beliau selama beliau di Mekah antara Rasulullah dan orang-orang Quraisy. Perhatikan sikap-sikap mereka. Pelajari apa yang terjadi antara Abu Lahab, antara Abu Jahal, antara para penegak Quraisy. Apa yang mereka ucapkan kepada Rasulullah. Bagaimana sikap mereka. Bagaimana perbuatan mereka. Perhatikan. Bisa kita ketahui hal ini dalam apa? Dalam sirah. Wa ma jara lahu fil Madinah. Juga perhatikan biografi beliau, kisah kehidupan beliau selama beliau tinggal di kota Madinah. Apa yang terjadi? Sudah semakin banyak para sahabat dan pengikutnya. Maka wa'rif ma qassal ulama. Singkap dan pelajari apa yang dikisahkan oleh para ulama an ashabi. Bagaimana pengikut-pengikut setianya para sahabat-sahabat beliau. Wa ahwali, bagaimana sikap dan kondisi mereka. Apa yang mereka lakukan? Wa amalim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Singkap dan pelajari kehidupan mereka. Bagaimana mereka bergaul dengan Rasulullah. Perilaku mereka kepada Rasulullah. Kecintaan mereka kepada Rasulullah. Dan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita tahu seperti ini. Kita baca sejarah mereka. Sirahnya. Kemudian beliau menutup dengan menyatakan, la'allaka an ta'rifal Islam wal kufr. Semoga dengan cara yang seperti ini, kamu akan semakin mengetahui apa itu Islam dan apa itu kekufuran. Kita akan tahu. Komitmen seorang yang sudah bersaksi, tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Kita bisa mengetahui bagaimana komitmen. Kemudian beliau menutup atau melanjutkan sedikit, saya lanjutkan, kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, fa innal islam al yawma gharibun, karena kondisi keislaman secara utuh, bagaimana Islam yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita melihat di masa kita, maka sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi, keislaman di masa kita ini menjadi gharib, menjadi sesuatu yang asing. Kita melihat kehidupan Rasulullah kita melihat atau kita memperhatikan apa yang beliau ingatkan, kisah beliau, bagaimana keadaan beliau di kota Mekah, kemudian di kota Madinah, apa yang terjadi, kemudian bagaimana sikap para sahabat, bagaimana cinta mereka, ini kita letakkan di masa kita, atau kita berupaya untuk mengikuti mereka, bahkan upaya yang seperti ini untuk menampilkan Islam secara kafah, ini akan terasa aneh. Plus ditambah itu, kata beliau, wa aktsarun nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufur. Lebih mengerikan lagi apabila kondisinya sekarang ini, orang sudah tidak mau memilahkan. Tidak mau ambil pusing apakah ini perkara keislaman atau kekufuran, apakah ini keimanan atau kesyirikan. Coba perhatikan, kalau seandainya orang tahu bagaimana sebab Rasulullah melakukan dakwah dan apa yang pertama kali diingkari dan perkara apa yang menjadikan mereka menjadi umat yang kufur kepada Allah. Ingat musyrikin Quraisy, bukannya mereka mengingkari wujudullah, mereka yakin Allah itu ada. Kalau hanya kata ada, mereka yakin Allah itu ada. Bahkan mereka meyakini Allah di atas arsy. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Allah? Mereka semuanya mengatakan iya dan iya. Artinya, untuk wujud Allah dan sifat-sifat Allah, mereka yakin. Mereka yakin. Tetapi, kok kenapa mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain tentunya, karena adanya kekufuran yang tetap hidup dalam kehidupan mereka. Makanya subhanallah, dari situ akan tersingkap, kita akan mengetahui bagaimana gulunya orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, kepada orang-orang saleh yang telah mati, bagaimana sikap kultus mereka. Ketakutan mereka kepada orang-orang yang telah dikuburkan lebih dahsyat daripada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya di masa kita mungkin terjadi, kalau kita katakan demi Allah, katanya, wallah, gampang. Tapi kalau kita katakan demi wali yang dikuburkan, yang kerabat di kuburan ini, gemetar dia, tidak takut, atau tidak berani untuk mengucapkan. Wah, hati-hati kamu. Ini wali keramat. Subhanallah. Artinya apa? Bahwa dengan mempelajari sirah ternyata kita akan tahu mana keislaman dan kekufuran yang sejati yang sebenarnya. Makanya Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab beliau mengingatkan, wa aktsarun nas, banyak dan bahkan kebanyakan orang mengambil sikap tidak peduli. Coba kita lihat sekarang. Tidak peduli, apalagi dengan beragam ambisi yang demikian kuat. Masa sebelum pemilihan umum, mungkin menjadi berita yang setiap hari kita dengarkan, tempat keramat menjadi tempat yang paling ramai oleh para caleg, ya. Tempat keramat, tempat, ya kita lihat. Nah, malam sekarang yang ramai lainnya, rumah sakit gila dan tempat dukun-dukun juga mulai ramai karena stres, banyak yang gagal. Tapi sebelumnya coba di pepohonan peninggalan wali fulan, nah, di kuburan ini, kuburan itu, di pohon ini, di petilasan-petilasan, dengan anggapan, bukan anggapan, bahkan keinginan. Bukan anggapan, keinginan dengan apa atau dengan ritual yang mereka lakukan, mereka bisa mendapatkan. Bisa mendapatkan apa? Mendapatkan kursi, ya. Itu yang ada. Tidak peduli, sama sekali mempedulikan. Bahkan selalu identik. Kita ingatkan, jangan seperti ini, jangan kalian lakukan, meminta di petilasan-petilasan. Jawaban yang sudah mengakar di sebagian besar masyarakat. selalu identik dengan jawaban, oh kamu itu Wahabi. Nah, tidak ada jawaban lainnya kecuali jawaban itu. Seakan-akan kalau pengingkaran terhadap syirikan itu hanya dakwah yang diserukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Seakan-akan Rasulullah tidak mengingkari perbuatan seperti ini. Seakan-akan para sahabat tidak mengingkari seperti ini. Kepetilasan-petilasan itu hal yang baik seakan-akan. Atau para a'immah. Seakan-akan hal yang baik. Allahu musta'an. Maka kata beliau, kalau boleh kita tarik benang merah, ya, kita katakan memang orang ini yang tidak mengetahui sirah kehidupan Nabi. Kalau mereka tahu perjalanan kehidupan Nabi, tidak akan mereka melakukan hal yang seperti itu. Kemudian beliau menyatakan, "Wadzalika huwal halak alladzi la yurja ma'ahu fala." Kondisi yang seperti inilah yang dikatakan sebuah kebinasaan. Kecil harapan untuk bisa selamat kalau orang seperti ini sikapnya. Lebih memilih yang seperti itu. Kalau boleh kita katakan, yang instan yang diinginkan orang tidak hanya makanan, tapi apa? Dari doa-doa mereka, mereka pengen cepat mendapatkan. Tidak memperdulikan yang penting instan. Apakah syirik? Apakah perkara yang lainnya? Dengan dalil apa yang biasa diucapkan, ini adalah ikhtiar mereka melakukan perkara-perkara yang tentunya bisa menjatuhkan dalam kebinasaan, wal'iyadz billah. Baik. Berikutnya, mempelajari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pintu yang memasukkan seseorang atau pintu kebahagiaan seseorang. Mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu kebahagiaan bagi seorang muslim. Karena secara ringkasnya, di sini kita akan bisa melihat dan mengukur bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya. Bagaimana kedamaian yang sebenarnya. Orang membaca biografi sekian banyak tokoh, sekian banyak tokoh, ada kalanya yang mereka lalaikan tidak hanya pengaruh buruk. Kalau seandainya biografi yang dibeli adalah orang-orang yang rusak, tidak hanya segera pengaruh buruk yang akan mempengaruhi dirinya, tetapi bahkan wal'iyadzu billah akan menjadi gambaran bahwa kebahagiaan itu ada dalam kehidupan sebagaimana yang dia kagumi. Contohnya, untuk meringkaskan, coba orang-orang sekarang yang dipamerkan selalu dan selalu, orang membaca majalah apa, Forbes ya, apa yang dilihat dan apa yang ingin diketahui? Apa yang ingin dilihat? Gambarnya ya. Baik. Apa yang ingin diketahui? Siapa yang paling kaya? Habis itu, mau gak mau akan terbayang suksesnya mereka, bahagianya mereka. bisa tebar senyum kemana-kemana, di mana yang dia inginkan. Lihat Bill Gates datang ke Indonesia, ya, orang pun terkagum-kagum. Pengawalannya melebihi daripada pengawalan presiden. Bangganya seorang dikawal. Masya Allah. Masya Allah. Terbalikkan arah. Dipelajari biografinya. Apa yang menjadikan dia seperti ini. Baru satu tokoh. Dan ini pun tokoh kah? Kafir. Aduwullah. Musuh Allah. Tersekian banyak menipu kaum muslimin. Dan seakan-akan itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan. Kalau ditanya berapa panjang dan besar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia tidak tahu. Karena belum pernah mempelajari sirah Nabi. Berapa jumlah kamarnya, mungkin tidak tahu. Tapi kalau rumah dari miliarder, dia tahu, mungkin tahu. Alamatnya di mana, bagaimana bentuknya, jumlah kamarnya berapa, kolam renangnya di mana, ini dari marmer jenis mana, kenapa? Dia tahu, dia pelajari. Kagum. Dan meletakkan pintu kebahagiaan, di sinilah kebahagiaan. Allah musta'an. Makanya, pintu kebahagiaan yang hakiki, babus sa'adah, kata beliau, hanya ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari merekalah, dari beliaulah kita bisa melihat bagaimana puncak kebahagiaan yang hakiki kehidupan seorang yang dikatakan sebagai hamba Allah, dan puncak sebagai seorang hamba Allah, abdi Allah. Makanya secara ringkasnya, puncak pengabdian seorang hamba akan nampak dalam tentunya kehidupannya. Bagaimana dia merasakan kelezatan keislaman ini dalam kehidupannya. Dalam semua kondisi tidak merubahnya. Dalam semua keadaan tidak bisa merubahnya. Makanya Nabiullah Sulaiman dikatakan sebagai nabi yang paling zuhud, nabi yang paling wara. Walaupun beliau adalah orang yang paling kaya, yang bahkan memiliki kekuasaan yang sebagaimana disebutkan, kekuasaan duniawiyah yang tidak ada yang bisa memiliki setelahnya. Jangankan kalau kita mungkin rekaman yang bisa kita dengarkan, atau alat sesuatu yang memang diprogram yang bisa mengeluarkan suara. Tapi di zaman Nabiullah Sulaiman, burung bisa difahami apa yang diucapkan, atau apa kicauan burung bisa difahami oleh Nabi Nabiullah Sulaiman. Semut yang berbicara. Ketika semut memperingatkan kepada semut-semut yang lainnya, hati-hati kalian, Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat ini. Cepat kalian, atau nanti pasukannya akan menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka tidak tahu. Kemudian tersembunyilah Nabi Sulaiman dan menahan pasukannya untuk supaya apa? Semut berjalan. Subhanallah. Kekuasaan demikian hebatnya, tapi tidak merubah. Dikondisikan dalam kondisi apapun, dalam puncak kefakiran yang paling fakir pun, Nabiullah Ayyub dalam puncak kefakiran. Kalau kefakiran bukan puncak ya. Kefakiran yang paling paling bawah ya. Tidak ada harta lagi. Karib kerabat meninggalkan. Penyakit di seluruh tubuhnya. Semuanya meninggalkan sampai yang paling terakhir. Yang dia miliki. Istrinya pun disuruh pergi. Sebagai hukuman. Masya Allah. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali antara dia dengan Allah. Semakin kuat hubungannya dengan Allah. dan semakin disyaratkan oleh para ulama, semakin kuat cobaan, semakin mendekatkan kepada pertolongan Allah. Ini hakikat cobaan. Tapi ketika dia semakin besar cobaannya, semakin berkeluh kesah, akan jauh pertolongan Allah. Tidak ada bedanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebahagiaan itu dalam hati. Ketenangan tatkala dia mengingat Allah. Maka sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengingatkan, dimanapun kalian letakkan aku, aku selalu bersama kebunku. Kebun yang demikian indah, pemandangan yang hijau, yang sangat tentunya menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Dimanapun kalian letakkan aku, karena kebunnya di mana? Kebunnya di hatinya. Munajat dia kepada Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kenikmatan dan kelezatan tatkala dia bermunajat. Subhanallah. Sampai kenikmatan beliau di dalam menulis, yang waktu itu berusaha dihilangkan semua bentuk yang akan menjadikan dia bersedih hati, diupayakan sampai akhirnya tidak boleh tersisihkan sesuatu yang bisa untuk menulis. Sesuatu tempat yang dikhawatirkan untuk bisa menulis atau alat yang bisa untuk menulis disingkirkan. Sehingga tidak tersisa. Kecuali lisan yang berzikir dan hatinya yang memasrahkan kepada Allah. Dan dia merasakan kenikmatan yang seperti ini. Subhanallah. Ini kebahagiaan dirapatkan ketika mengikuti, melihat pintu yang telah dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ingat. Kemudian berikutnya mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa seorang untuk memahami manhaj, konsep kehidupan yang hakiki, yang dengannya dia akan meraih kebaikan yang hakiki di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Artinya, orang yang mengetahui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengetahui bagaimana manhaj, konsep di dalam menghadapi kehidupan ini. Dia akan semakin mengetahui bagaimana orientasi kehidupan ini. Dan tentunya orang yang mempelajari sirah, hal ini akan semakin membawanya kepada titik terang tentunya. Bahwa tidak ada jalan, tidak ada konsep, tidak ada kudwah yang lebih terang, jalan yang lebih jelas dan lebih lapang untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirah melalui jalan ini. Jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya diingatkan oleh beliau, sekarang orang ini berususah payah. Bahkan boleh kita bahasakan dia keras keringat, dia banting tulang, memikir siang dan malam, meraih pendidikan sedemikian tingginya, dia kerahkan hartanya, waktunya, bahkan habis umurnya kadang-kala untuk mencari konsep-konsep yang sifatnya duniawiyah semata, untuk mengetahui ekonomi yang notabene-nya hanya sebuah prinsip atau konsep ekonomi yang berbasis kepada sistem riba. Tapi dia rela dikeluarkan sampai Masya Allah. Bagaimana diupayakan untuk meraih doktor dan terus menjadi seorang pakar untuk mencari konsep-konsep yang sistem ekonomi. Yang bagaimana menguntungkan, bagaimana mendapatkan keuntungan. Masya Allah. Kalaulah siang malam dia di dalam membuka dan mempelajari, yang dia buka adalah ahkamul buyu', bagaimana ekonomi Islam, dia pelajari, dia singkap. Masya Allah, akan ada keberkahan cukup bagi kita. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan bagaimana warna di dalam apa yang dikatakan ahkamul buyu', di dalam sistem ekonomi kita yang tidak memiliki unsur tipu menipu, al-ghish, atau merugikan orang lain. Cukup. Ini jangan kita yang jelas yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat perniagaan Rasulullah. Nanti dalam sejarah pertama kali kita baca sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau berdagang. Menjadi pedagang utusan siapa? Yang dipercaya oleh siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dagang beliau? Masyaallah. Cukup bagi kita ini manhaj kita di dalam berniaga. Apa yang kita inginkan ada. Apa yang kita inginkan ada. Karena ini warna yang sempurna. Maka ada orang, Masya Allah, dia bersusah payah mempelajari, masuk kuliah jurusan apa? Sospol ya. Nah, bagaimana ilmu politik? Subhanallah. Yang inti daripada sistem politik yang sekuler itu apa? Tipu menipu dan keuntungan. Nah, tidak. Siapa yang bisa memungkiri sekarang caleg ini menjelekkan caleg yang lainnya, partai ini menjelekkan partai yang lainnya? Yang ada seperti itu, saling menzalimi yang ada. Ada dalam Islam? Nah. Tidak boleh menjelekkan. Diajarkan dalam surah Al-Hujurat bagaimana kehidupan seorang Muslim. Kalau dia benar-benar seorang Muslim sedang menjalani konsep kehidupan Nabi, tidak mungkin dia berkuar-kuar untuk menjelekkan. Karena konsep ketika seorang ingin menceritakan kejelekan, ada waktunya dan jalannya, ada konsepnya, ada manhajnya. Ini kita lihat. Tapi karena politik yang dipelajari bukan siasa, asiasa syar'iyah, ya seperti itu jadinya. Allah musta'an. Ini yang ada. Makanya kalau seandainya agama menjadi warna, seandainya ilmu dunia yang mubah yang dia pelajari, maka ketika ilmu agama yang membingkainya, sesuatu yang mubah ini akan berberkah, akan mendatangkan kebaikan, apalagi tentunya dengan sebuah fondasi yaitu niatan yang baik. Apa yang dia lakukan adalah untuk Allah, untuk kebaikan dirinya dan kaum muslimin, untuk mendatangkan kebaikan yang kembali kepada Islam dan kaum muslimin, akan berberkah. Makanya ketika kita membaca sirah, kita lihat atau sejarah bagaimana para ulama jauh 1000 tahun yang lalu sudah ditemukan bagaimana mengoperasi tubuh manusia yang dilakukan oleh para ulama, bagaimana pakarnya Imam Ibnu Qayyim, bagaimana pakarnya para ulama. Masya Allah, berberkah kebaikan yang ada pada mereka. Kenapa? Ada yang mewarnainya. Baik, ini yang harus kita perhatikan. Jam berapa? 5. Baik. Perhatikan ungkapan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala yang dinukilkan Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana orang yang menjadikan beragam konsep dalam menjalani kehidupan yang notabene-nya katanya untuk mendapatkan kebahagiaan, katanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah untuk menjelaskan poin yang ke-9 ini, kata beliau, "Fallahu subhanahu 'allaqa sa'adata ad-darain bimutaba'ati. Wa ja'ala syaqawata ad-darain fi mukhalafati." فلأتباعه الهدي والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصر والولاية والتأييد والطيب العيش في الدنيا والآخرة ولمخالفي الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. كذا الإمام ابن القيم سنجه Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirah dengan sejauh mana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana dia ittiba', semakin kuat upaya dia untuk mengikuti Rasulullah dalam semua cara kehidupan, dia akan semakin bahagia. Karena tidak ada orang yang lebih sempit kehidupannya melebihi orang-orang yang dipaksa oleh hawa nafsunya, yang hanya kembali kepada kepentingan dunia. Seorang ada kalanya dia terlepaskan daripada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu dia lepaskan, kenapa? Kepentingan hawa nafsu, keinginan. Sejatinya hal itu akan mengurangi ketenangan sebenarnya, tetapi tidak ada yang lebih tenang melebihi daripada orang yang melepaskan semuanya dengan mengembalikan kepada upaya untuk ittiba. Tidak ada yang lebih tenang melebihi saya mengikuti jalan Nabi dalam urusan apapun. Tenang dia. Ketenangan dia dengan melihat seperti ini. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang ingin mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirah, ingin melihat, mengukur, maka sejauh mana dia mengikuti nabinya. Komitmen dia ini sejatinya dan sebenarnya itulah yang akan menjadikan dia bahagia. Tersenyum dengan senyum yang sebenarnya. Karena dia tidak hanya sekedar mengidolakan Rasulullah, tetapi menjadi kedua yang sebenarnya yang dia ikuti. Wa ja'ala syaqawat ad-daraini fi mukhalafatih. Maka ingat pula kata beliau, Allah menghubungkan, mengkaitkan kesempitan kehidupan, kepenatan di dalam kehidupan, sesaknya kehidupan diukur tentunya sejauh mana dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu perkara yang diselisihi pasti ada yang berkurang dari nilai kebahagiaan. Pasti satu yang dia selisihi akan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Tapi semakin mampu dia melepaskan semuanya, dalam arti dia berupaya untuk hanya berada di jalur kehidupan Rasulullah, dalam bentuk warna kehidupan apapun, dia akan tenang. Tidak ada yang bisa merubah prinsip dia. Ini yang lebih tenang. Sekiranya orang semuanya membencinya, tapi sebagaimana yang Allah ingatkan, la yakhafuna lawmata laim. Dia tidak akan takut cacian dari orang yang mencaci. Yang terakhir, kata beliau, wali mukhalifihi adzillatu wassagharu wal khauf. Orang yang semakin menyelisih, dia akan semakin mendapatkan kehinaan, kekerdilan dalam kehidupan, rasa takut, kesesatan, kehinaan dan pada akhirnya kebinasaan dalam kehidupan. Demikian yang bisa kita baca di pertemuan kali ini sebagai mukaddimah bagi antum untuk kita masuk insyaallah dalam kajian kitab Sirah An-Nabawiyah. Saya harapkan semuanya para penonton akan datang punya kitab ini. Kitab apa? Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.